إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما يؤخذ من هذا الحديث أي الحديث الذي مر معنا وهو الحديث 22 بعد 300 yaitu hadis yang ke-322 dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya bertikai antara Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan Abd ibn Zam'ah tentang seorang anak. Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan bahwasanya anak itu adalah anak saudaranya Abd Ibn Abi Waqqas. Utbah maksud saya Ibn Abi Waqqas. Sedangkan Amr ibn Zam'ah menyatakan anak itu adalah saudaraku dari bapakku, lahir di firasy bapakku, yakni budak perempuannya. Maka ketika Rasulullah walaupun melihat kemiripan yang sangat anak itu dengan Utbah Ibn Sa'ad, tetapi Nabi memberikan qa'idah. Mahiyal qa'idah? Al-waladu lil-firash walil-ahir al-hajar. Bahwasanya anak itu milik pemilik ranjangnya atau pemilik hamparan, yakni suaminya, pemilik sang wanita tersebut. Atau kalau dia budak berarti tuannya. Barakallahu fiikum. Fastafadna min hadzal haditsi fawaid. Maka kita dapatkan dari hadis ini beberapa faedah. Pertama, annal walada lil firash. Bahwa anak itu milik pemilik hamparan. Kalau lahir dari seorang wanita milik suaminya, ya berarti anaknya milik suaminya. Kalau lahir dari wanita budak milik seorang tuan, berarti anaknya milik tuannya. Wahakala. Bisharti imkanul ilhaq bisahibil firash. Ada syarat, yaitu memungkinkan untuk digabungkannya dengan sahibul firash, dengan pemilik hamparan. Berkata Ibnu Daqiq al-Aid, al-hadis aslun fi ilhaqil walad بصاحب الفراش وإن طرى عليه وطء محرم. Hadis ini merupakan prinsip dasar digabungkannya seorang anak nasabnya dengan pemilik hamparannya, walaupun ada kemungkinan, ada dugaan, ada jima yang haram, ada zina, tetap dinasabkan kepada pemilik wanita tersebut. Tentunya syarat barakallahu fikum memungkinkannya untuk digabungkan nasabnya kepada bapaknya, ada bukti-bukti dan ada saksi-saksi bahwa dialah sahibul firasy, dialah pemilik hamparannya. Yang kedua, anna zawjah takunu firasyan bimujarradi aqdin nikah. Bahwa seorang istri sudah dianggap firasy walaupun hanya mujarrad al-aqd, walaupun hanya dengan sebuah akad. Maksudnya barakallahu fikum, walaupun mungkin ketemunya apa ini? Bukan karpet terbang ini. Ini firasy. bisa begitu, bisa. Barakallahu fikum. Al-muhim laisa dzatuha, bukan firasnya. Tetapi yang dimaksud oleh syariat ini sebagai firas adalah zaujah atau walidah atau amah. Begitu seorang wanita nikah dengan seorang suami, maka dia sebagai firasuhu. Firasuhu, hunya ke sini. Maka sang wanita ini firasnya dia, hamparan miliknya. Kalau dari hamparan itu lahir seorang anak, ya nah dia dong, mempunyai dia. Kalau dari istrinya dia, ya punya dia. Dari anak, dari budak perempuannya dia, ya punya dia. Mujarradul aqd, hanya dengan aqdun nikah. Tapi kan kamu setelah akad pergi, pulang-pulang tahu-tahu dia sudah hamil. Pokoknya kalau sudah ada akad itu firasnya dia. Mujarrad al-aqd, hanya dengan al-aqd. Wa annal amah firashun, demikian pula budak itu juga firas. Lakin la tu'tabar illa biwaf'is sayyid, tetapi tidak dianggap kecuali dengan waqis sayyid, kecuali dengan jimaknya sang pemilik. Falayat bi mujaradul milk, maka tidak cukup hanya dengan kepemilikan. Tidak cukup hanya dengan kepemilikan. Mengapa? Karena beberapa kasus seseorang membeli amah, membeli budak perempuan. Setelah dia beli, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lahir seorang anak. Anaknya siapa? Apakah boleh berdalil dengan al-waladul al-firash? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh mujarrad kepemilikan bahwa budak perempuan ini milik saya, maka al-waladul al-firash, milik pemiliknya, yaitu milik sayyidnya. Tidak bisa. Mengapa? Karena 4 bulan itu bukan muddatul hamil. 4 bulan bukan masa kehamilan. Masa kehamilan itu 9 bulan paling tidak, kurang lebih sedikit tidak jauh. Ini cuma 4 bulan lahir, berarti dia melahirkan pada bulan keempat kepemilikannya, itu lahir atau dari hasil jima 5 bulan yang lalu dari sayyid yang lain yang sebelumnya. Baik, paham maksudnya? Oleh karena itu, dalam masalah pembelian budak berbeda dengan iddah. Nah ini penting. Berbeda dengan masa iddah. Masa iddah seorang yang dicerai berapa bulan? Hah? Thalatsatu quru. 3 kali suci atau 3 kali haid diperselisihkan oleh para ulama. Yang penting dalam Al-Qur'an thalatsatu quru, kurang lebih 3 bulan. Baik. Tetapi kalau membeli budak dari tuan yang satu, kemudian dibeli oleh kamu sehingga kamu jadi sayyid berikutnya, maka tidak boleh dijima'i. Sampai kapan? Sampai lahir. Sampai al-wiladah. Kalau sang budak dalam keadaan hamil. Saya ulangi sekali lagi. Kalau membeli budak yang sedang hamil, tidak boleh dijima'i sampai lahir. Untuk apa? Untuk membedakan anak tadi bukan anak saya. Anak tadi anak sayyid yang sebelumnya. Nasabnya tidak dikaitkan dengan pembeli berikutnya, tapi dikaitkan dengan pemilik yang sebelumnya. Sehingga barakallahu fikum, ketika ada yang tercampur antara kedua hukum ini kaget-kaget. Bahwa masa seorang yang sedang hamil atau masa edahnya, wanita yang hamil sampai melahirkan dalam keadaan tidak boleh dijimai sampai lahir. Bingung dia. Kenapa bingung? 9 bulan saya tidak boleh menjimai istri saya, kata mereka. Ini bukan tentang iddah dan bukan pula bukan hukum orang hamil, tapi hukum membeli budak. Jadi yang hamil tidak boleh dijimai sampai lahir. Yang tidak hamil tidak boleh dijimai sampai haid. Kalau hamil la yujama ila alwiladah. Kalau tidak hamil maka tidak boleh dijimai sampai haid. Hukum apa itu? Hukum membeli budak perempuan. Ada yang berkata, Ustaz, saya mendapatkan hadis. Katanya istri yang hamil enggak boleh dijimai sampai lahir. Dari mana kamu dapat? Hadis Ustaz sahih. Sahih ke dalam Syekh Al-Albani. Enggak mungkin. Istri hamil enggak boleh dijimai? Iya Ustaz. Di kitab apa kamu baca? Ada Ustaz di kitab ini. Bawa kitabnya ke sini. Dibawakan. Ditunjukkan hadisnya. Hadis bahwa seorang wanita yang hamil tidak boleh dijimai sampai lahir. Dan yang tidak hamil tidak boleh dijimai sampai haid. Qul inna a'udzubikumullah. Saya lihat hadisnya sahih. Masa sih orang wanita hamil enggak boleh dijimai oleh suaminya? Ternyata saya mundur ke belakang dari kitab itu bab tentang membeli budak. Berarti jangan hanya lihat hadisnya, tapi lihat babnya bab apa. Ternyata babnya bab membeli budak. Kalau membeli budak dalam keadaan hamil tidak boleh dijimai. Sampai kapan? Sampai lahir. Mengapa? Itu bukan nasabmu. Yang dikandung itu bukan anakmu. Maka jangan dicampur dengan manimu. Biarkan sampai lahir. Sehingga ini menjelaskan apa yang disebutkan dalam kitab kita. Yaitu la tu'tabar illa waqtus sayyid. Tidak dianggap kecuali waqtus sayyid. Fala yakfi mujaradul milik. Tidak cukup hanya kepemilikan. Kalau sudah dimiliki, sudah selesai, hamilnya sudah lahir, sudah terpisah. Setelah itu, semua anak milik sayyidnya. Karena yang berhak untuk menjimai adalah pemiliknya. Barakallahu fiikum. Maka ketika pemiliknya tidak tahu, tahu-tahu ada yang menjimainya dengan muharram, baru pakai kaidah tadi. Ini milik dia. Al-waladu lil-firash walil-ahiril-hajar wal-farku bainahuma. Adapun perbedaan antara keduanya, an-aqda an-nikah maksudun lil-wat'i. Karena akad nikah itu maksudun lil-wat'i. Sengaja-sengaja diadakan akad nikah adalah untuk itu, untuk jima, memiliki keturunan dan seterusnya. Iya kan? Wa amma tamlikul amah, adapun membeli budak bukan untuk itu aslinya. Falil maqasid katsira. Punya tujuan yang banyak untuk membantu di rumah, untuk ini, untuk itu. Sehingga barakallahu fiikum, bukan tujuan utamanya al-jima. Walakin laha maqasid katsira. Amma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah faqala. Adapun Syekhul Islam berkata, asyara Ahmad annahu la takunu zawjan firasyan illa ma'al 'aqdi wad-dukhul lil muhaqqaq. Berkata atau mengisyaratkan Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya tidak bisa seorang istri dikatakan sebagai hamparan kecuali pertama dengan akad. Ada akad nikah yang sah. Yang kedua, wa dukhulil muhaqqaq. Dukhul al muhaqqaq artinya benar-benar terbukti ada jima. Untuk mengeluarkan yang mana ini? Kalimat dukhul al muhaqqaq. Untuk membedakan dengan li'an. Li'an. Mengapa? Li'an itu dia merasa, saya tidak jima'i dia, kenapa dia hamil? Paham ya? Li'an, masih ingat? Ini dia melihat, saya pergi sekian bulan. Ini hamilnya baru satu bulan. Atau dua bulan, padahal saya pergi lama. Hamil dari siapa? Tidak ada jima'ul muhaqqaq. Tidak ada dukhul al-muhaqqaq. Maka tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku biarkan suatu yang besar. Kalau aku menceritakan, aku ceritakan suatu yang aib besar. Serba salah bagiku. Sampai terpaksa dia sampaikan. Bahwasanya aku melihat bukti kalau ini adalah bukan anakku. Aku tidak merasa menjimai dia di bulan-bulan tersebut. Barakallahu fiikum. Bagaimana hasilnya dari li'an? Nabi SAW tidak menasabkan anak ini kepada bapaknya. Karena bapaknya mengingkari. Dinasabkan kepada ibunya. Idan asyartu syartan. Syaratnya ada dua. Yang pertama, betul-betul itu adalah miliknya dengan akad yang jelas. Kalau zaman sekarang akadnya ada surat nikahnya dan sebagainya. Baik, atau ada saksi-saksi dan bukti-bukti. Yang kedua, ada dukhulul muhaqqaq walaupun al-waladu lil firas. Kenapa Nabi enggak mengatakan kepada al-mutala'inain? Kenapa Nabi tidak mengatakan kepada suami istri yang saling melaknat dengan dalil tadi? Al-waladu lil firas. Anak itu milik pemilik ranjang. Berarti tetap nasabnya kepada kamu. Tidak. Itu ada kekecualiannya. Kecuali kalau terbukti tidak ada dukhul al-muhaqqaq. Berarti syaratnya dua. Di samping dia itu benar-benar istrinya. Yang kedua, ada dukhul al-muhaqqaq. La al-imkan al-mashkuk fih. Tidak bisa kemungkinan yang diragukan. Jangan-jangan. Tidak bisa. Mungkin kamu jimaknya sebelum pergi, kemudian spermanya itu hidup terus sekian bulan, kemudian jadi baru sebulan yang lalu. Sudah, jangan pakai kemungkinan. Harus ada kepastian yang jelas. Qalam al-qayyim wa hadha huwa sahihul majzum bihi. Ucapan Imam Ahmad yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, itulah yang benar, yang majzumun bihi, yang jelas dan tegas. Wa illa fa kaifa tasilul mar'ah firasyan. Kalau tidak ada akad yang jelas, bagaimana dikatakan firasyan? Atau bagaimana dikatakan firasy kalau lam yadkhul biha zauj, kalau suaminya tidak menjimainya, apakah itu firasy? Ya bukan. Walam yabin biha, kalau tidak ada kejelasan. Bagaimana dikatakan firasy kalau tidak ada kejelasan?